akan membakar hangus apa saja dari makhluk yang tertuju padanya pandangan mata Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berhijab, dirinya berhijab dengan nur, dengan cahaya yang Allah ciptakan, yang dengan itu cahaya dirinya tidak terlihat, zatnya tidak terlihat, hanya akan terlihat jika cahaya tersebut Allah singkap, cahaya yang Allah ciptakan sebagai hijabnya, sebagai penghalang. Allah Subhanahu wa taala yang memberi cahaya pada arsy-Nya. Allah Subhanahu wa taala yang memberi cahaya pada kursinya. Allah Subhanahu wa taala yang memberi cahaya pada jannahnya, surganya, dan Allah yang memberi cahaya pada langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan matahari, bulan dan bintang-bintang. Yang di hari kiamat bulan, matahari, bulan dan bintang cahayanya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di hari kiamat manusia dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan gelap gulita. Karena matahari, bulan, bintang-bintang telah dihilangkan cahayanya oleh Allah Subhanahu wa taala. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ. Tiupan Israfil meniup sangkakala yang pertama mematikan makhluk yang tersisa di muka bumi dari kalangan sirar khalqillah, dari kalangan makhluk-makhluk yang paling jelek, hamba Allah yang paling jelek, yang tidak punya iman sama sekali. Atas mereka terjadi kiamat. Thumma nufikha fihi ukhra. Kemudian menyusul tiupan yang kedua ke dalam sangkakala oleh Israfil. Fa idza hum qiyamun yanzurun. Maka serta-merta mereka semua bangkit dari kuburan, bangun keluar dari kuburan masing-masing menuju padang mahsyar, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul dan diadili. Pada tiupan yang kedua inilah bergoncang bumi sehingga mereka keluar bangkit dari kuburan masing-masing. Begitu pula langit retak-retak, bintang-bintang berjatuhan, matahari dan bulan hilang cahayanya. Orang-orang berkumpul di padang mahsyar dalam keadaan gelap. Wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudi'al kitab wa ji'a bin nabiyyin wasyuhada wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yudlamun. Dan selanjutnya bumi bercahaya dengan cahaya Rabb-nya. Wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha, dan bercahayalah bumi, teranglah dengan cahaya Rabb-nya, yaitu ketika Allah datang untuk mengadili hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala yang maha bercahaya ketika menyingkap hijab, cahaya penghalang tersebut, Allah Subhanahu wa taala tampak dan dilihat oleh orang yang beriman di padang mahsyar. Bumi pun bercahaya di hari itu dengan kedatangan Allah Subhanahu wa taala, dengan cahaya Allah. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah berbeda pendapat apakah selain kaum mukminin ikut melihat Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Apakah orang-orang kafir dan orang-orang munafik ikut melihat Allah atau tidak? Yang jelas hari itu Allah menampakkan diri menyingkap hijabnya. Bumi bercahaya. Orang-orang beriman melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hadis dari Nabi SAW tampaknya menunjukkan bahwa orang-orang kafir dan orang-orang munafik juga melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terjadilah proses-proses yang Allah subhanahu wa ta'ala kabarkan yang terjadi di hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala mengadili hamba-hambanya, menghisab mereka, menimbang amalan mereka. Dan seterusnya, beruntunglah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang telah diberi cahaya oleh Allah di dunia dengan cahaya ilmu dan iman. Sehingga di hari itu, ketika orang-orang menuju sirat, menuju jembatan yang dipasang di atas neraka, Allah subhanahu wa ta'ala membagikan cahaya kepada orang-orang yang beriman dan kadar cahaya yang didapatkan masing-masing sesuai dengan kadar ketakwaan, keimanan di dunia. Dan celakalah orang-orang kafir, orang-orang munafik yang dilemparkan masuk ke dalam neraka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang tidak punya cahaya karena kehidupannya di dunia gelap gulita tanpa cahaya iman, tanpa cahaya ilmu, iman dan amal saleh. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan cahaya maknawi yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang yang Allah pilih dari hamba-hambanya. Ya Allah beri cahaya maknawi, yaitu cahaya ilmu dan iman di atas cahaya fitrah. Fitrah kelurusan kalbu untuk menerima Islam dan iman. Allah Ta'ala berfirman, "Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah." Permisalan cahaya Allah, cahaya maknawi tersebut, "Kamishkatin fiha misbah," bagaikan lentera. Di dalamnya ada sumbu. Al-misbahu fi zujajah, sumbu itu dalam bingkai kaca yang bening. Az-zujajah ka'annaha kawkabun durri, bingkai kaca itu bagaikan bintang yang bercahaya. Yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Sumbu lentera itu dibakar, dinyalakan dari sebuah pohon yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu pohon zaitun yang menghasilkan minyak zaitun sebagai bahan bakar sumbu itu, yang diberkahi oleh Allah, yang berada di sebuah belahan bumi, pertengahan bumi, sehingga terkena pohon itu terkena matahari pagi dan matahari sore. La syarqiyyah wala gharbiyyah, bukan berada di belahan timur sehingga terkena matahari pagi tetapi tidak terkena matahari sore. Wala gharbiyyah, tidak pula berada di barat sehingga tidak terkena matahari pagi meskipun terkena matahari sore. sehingga zait, zaitun, minyak zaitun yang dihasilkannya kualitas paling bagus, seperti pohon zaitun yang tumbuh di negeri Syam. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsathu nar. Minyak zaitunnya hampir-hampir saja menyala meskipun belum tersentuh api, lantaran bagusnya kualitas minyak zaitun itu. Hampir-hampir menyala sendiri meskipun tidak disulut dengan api. Permisalan tersebut nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Cahaya api di atas cahaya minyak zaitun. Begitulah permisalan seorang mukmin, kalbunya kalbun safin ala fitratin salimah, kalbu yang suci di atas fitrah yang lurus, yang selamat, yang bersih dari kotoran syaitan, sehingga kalbunya bercahaya ketika datang hidayah dari Allah, ketika datang ilm, cahaya ilmu dan iman, kalbu itu menyambutnya dengan baik sehingga semakin menyala, semakin bercahaya, nur ala nur, cahaya ilmu dan iman di atas cahaya kalbu yang berada di atas fitrah yang lurus. Begitulah permisalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang mukmin kalbunya bercahaya, kemudian datang cahaya ilmu dan iman semakin bercahaya. Yahdillahu linurihi man yasha, Allah Subhanahu wa taala membimbing kepada cahayanya siapa saja yang Allah kehendaki. Wa yadribullahu al-amthala lin-nas, Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan-permisalan buat manusia agar mereka menalarinya dengan logika mereka, dengan akal mereka yang sehat, untuk mengambil pelajaran, untuk menerima. Wa jangan Allah Subhanahu wa taala menerima seruan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya untuk beriman dan beramal saleh. Wallahu bikulli syai'in alim, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Demikianlah perumpamaan seorang mukmin, nur ala nur. Dengan cahaya itu dia berjalan di muka bumi. Berjalan di muka bumi di atas ilmu, di atas basirah, di atas cahaya. Setiap perkataannya, setiap perbuatannya, ala dha'il kitab was sunnah, menurut cahaya Al-Quran dan As-Sunnah, cahaya yang Allah Subhanahu wa taala bimbingkan kepadanya. Kalbunya bercahaya membimbing dia sehingga niatan-niatannya senantiasa di atas cahaya, di atas keikhlasan. Ucapan dan perbuatannya di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala, di atas cahaya ilm Al-Qur'an dan As-Sunnah, di atas cahaya iman, sehingga lurus ucapan dan perbuatannya semata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu dia meraih keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Di dunia dia berjalan di antara manusia dengan cahaya, sehingga dia menjaga diri dari kezaliman-kezaliman yang merupakan kegelapan-kegelapan yang akan menjadi zulumat yaumul qiyamah. Dia tidak menzalimi Rabbnya dengan syirik dan kekufuran. Dia memberikan hak Allah, hak Rabbnya yang telah menciptakannya, yang telah memberikan nikmat dari awal sampai akhir, dengan menunaikan haknya, menyembahnya seikhlas-ikhlasnya, menauhidkannya, tidak menyekutukannya dengan selainnya, menjalankan syariatnya, menaatinya dan menaati Rasulnya. Berbeda dengan orang yang tidak diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di atas kegelapan yang bertumpuk-tumpuk di dunia, sehingga menjadi kegelapan baginya di akhirat. Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kama mathaluhu fi adh-dhulumati laysa bi kharijin minha kadhalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Apakah orang yang tadinya mati tanpa ilmu, tanpa iman, kemudian kami hidupkan dia dan kami beri dia cahaya, yaitu cahaya ilmu, cahaya iman. Dengan cahaya ilmu dan iman, dia menjadi orang yang hidup, hidup rohnya setelah jasadnya. Dengan cahaya itu dia berjalan di antara manusia. Apakah sama antara orang tersebut? Kama mathaluhu fi dhulumat, seperti permisalan orang yang berada dalam kegelapan-kegelapan, ruhnya mati, kalbunya mati bersama jasadnya yang gentayangan di bumi, dikarenakan kalbunya, ruhnya gelap tanpa cahaya, fitrah rusak, tidak bisa menerima Islam, gelap, kotor. Cahaya yang datang dari Allah, ilmu, ditolak, sehingga hidupnya penuh dengan kezaliman, mulai dari zulmun akbar, kezaliman terbesar, menzalimi Rabbnya, tidak memberikan hak Rabbnya untuk ditauhidkan, kekufuran, kesyirikan, bersama dengan itu zulumat yang lainnya, kezaliman-kezaliman dari berbagai maksiat, kemungkaran, dosa-dosa besar yang akan menjadi zulumat yaumul qiyamah, yang dia tidak bisa keluar darinya. Kama mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha, hidup dalam kegelapan di dunia, berjalan di antara manusia, menjalani hidupnya dengan kegelapan yang bertumpuk-tumpuk, tidak bisa keluar darinya. Itulah permisalan orang-orang kafir. Walladzina kafaru, orang-orang kafir, a'maluhum, amal mereka kasarabin, ibaratnya bagaikan fata morgana, biki'atin, yang berada di sebuah padang terbuka yang tidak ada pohon, tidak ada sesuatu di sana, dilihat dari jauh bagaikan di permukaannya ada air. Itulah fata morgana, padahal tidak ada air di atasnya. Yadhab biki'atin walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biki'atin yahsabuhu adh-dhama'anu ma'a, disangka oleh orang yang haus, yang sedang mencari air di padang yang luas, dia melihat di kejauhan bagaikan ada air di permukaan bumi tersebut. Yahsabuhu adh-dhama'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a, sehingga ketika dia datang mendekat, dia tidak mendapatkan apa-apa, tidak ada air rupanya. Itulah orang-orang kafir yang tertipu oleh dunia, tertipu oleh hawa nafsunya, oleh amalannya, menyangka telah berbuat sebaik-baiknya, padahal telah berbuat jelek yang merugikan dirinya sendiri dunia dan akhirat. Tidak ada hasil yang dia dapatkan. Wa wajadallaha indah khaffahu hisabah wallahu sari'ul hisab, dan dia akan mendapati Allah di sisinya. Dia akan menghadap kepada Allah di hari kiamat nanti, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan seluruh amalannya, dan Allah Subhanahu wa taala amat cepat dalam menghisab. Au kadhulumatin fi bahril lujji, atau permisalan lainnya, amalan orang-orang kafir itu bagaikan dhulumatin fi bahril lujji, kegelapan-kegelapan yang menumpuk-numpuk, yang bertumpuk-tumpuk, yang berlapis-lapis di lautan samudra yang luas, yang dalam. Yaksahu maujun, samudra yang luas, yang dalam, yang ditutupi oleh ombak dari atas. Min fawqihi mauj, di atasnya juga ada ombak. Min fawqihi sahab, kemudian di atasnya ada awan di malam yang gelap gulita. Zulumatun ba'duha fawqa ba'd, kegelapan yang berlapis-lapis, samudra yang luas, ombak yang berlapis-lapis, kemudian ditutup oleh awan di atas, kemudian di malam yang gelap gulita, apa yang bisa dilihat? Idza akhraja yadahu lam yakad yaraha, jika dia mengeluarkan tangannya dia tidak bisa melihat, hampir dia tidak bisa melihat tangannya sendiri pada kegelapan yang seperti itu. Kemudian Allah menutup ayatnya, wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur, barang siapa tidak diberi cahaya oleh Allah di dunia, Allah tidak beri dia hidayah, Allah tidak beri dia taufiq, fa nas'alullaha hidayatahu wa taufiqah lana jami'an, kita harus wajib selalu berdoa untuk terus meminta hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, meminta cahaya dari Allah, karena barang siapa tidak diberi cahaya oleh Allah maka tidak ada cahaya baginya di dunia dan di akhirat. Demikianlah permisalannya orang-orang kafir, seluruh kehidupannya gelap gulita karena tidak memiliki cahaya dari Allah. Kalbunya, hatinya gelap tanpa cahaya. Cahaya yang datang dari Allah, nur dari Allah, yaitu cahaya syariat Allah, Al-Quran dan As-Sunnah, cahaya ilm, cahaya iman, semuanya ditolak. Dulumatun ba'duha fawqa ba'd, kegelapan yang berlapis-lapis, satu di atas yang lainnya. Akibatnya, di akhirat mereka menjalani kehidupan penuh dengan kesengsaraan dalam neraka, dalam kegelapan. Nas'alullah as-salam wal-afiyah. Alhamdulillah. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، أيها الناس عباد الله، أعزني الله وإياكم جميعا، telah kita simak bersama perumpamaan orang yang diberi cahaya di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, nur ala nur, kalbu yang bercahaya di atas fitrah yang suci, ditambah cahaya ilmu dan iman, Ketika Allah memberinya hidayah dan taufik, menolongnya untuk menerima syariatnya, menerima panggilan Allah dan Rasulnya untuk beriman dan beramal saleh, nur ala nur. Sehingga di akhirat nanti, di padang mahsyar, pada proses pengadilan Allah Subhanahu wa taala, sampai pada tahap pembagian cahaya, yang dengan cahaya itulah setiap orang bergerak menuju shirath, menuju jembatan yang telah dipasang di atas neraka yang harus dilintasi untuk bisa masuk dalam jannah. Di antara hamba Allah yang ada yang diberi cahaya bagaikan gunung di hadapannya, di kanan kirinya. Ada yang diberi cahaya bagaikan pohon di hadapannya, dan seterusnya. Dan yang paling lemah cahayanya karena banyak kezalimannya, namun ada cahaya iman pada kalbunya. Namun banyak kezalimannya, az-zulmu dhulumatu yawmal qiyamah. Kezaliman di dunia akan menjadi kegelapan-kegelapan di akhirat. Yang paling lemah cahayanya adalah cahaya seseorang yang diberi cahaya hanya pada jempol kakinya. Dengan itulah mereka bergerak menuju shirath. Dengan itulah mereka berusaha untuk bisa melintasi shirath, jembatan yang ada di atas neraka. Kecepatan mereka bergerak melintasi jembatan tergantung cahayanya. Karena cahaya itu satu-satunya petunjuk mereka, pembimbing mereka. Sebagaimana halnya di dunia, cahaya ilmu, iman itulah yang membimbing mereka dalam menjalani kehidupan ketika berjalan di muka bumi di antara manusia. Itu menjadi cahaya bagi mereka. Buah dari cahaya tersebut di dunia, cahaya ilmu dan iman itu menjadi cahaya pembimbing mereka untuk melintasi jembatan shirath, sehingga bisa selamat, tidak jatuh dalam neraka wal'iyadu billah. Sehingga bertingkat-tingkat kemampuan mereka dalam melintasi shirath. Ada yang secepat kilat, ada yang secepat angin, ada yang secepat awan yang bergerak, ada yang secepat kuda berlari, ada yang bagaikan orang berlari, bagaikan berjalan, sampai bagaikan orang yang merangkak, yang cahayanya hanya sejempol kakinya bisanya merangkak sedikit-sedikit. Oleh karena itu, hendaknya kita bersungguh-sungguh mujahadah berjuang dalam kehidupan dunia ini untuk menyempurnakan cahaya kita dan menghindarkan diri kita dari zulm, dari kezaliman apapun yang bisa menjadi zulumat yang akan melemahkan cahaya kita atau bahkan menghilangkan cahaya kita sama sekali. Wal'iyadu billah. Jika zulm itu adalah zulmun azim, zulmun akbar, syirik akbar, kufur akbar, yang membatalkan Islam, membatalkan iman, sehingga menghilangkan cahaya sama sekali. Sehingga bernasib, nasibnya orang-orang kafir, nasibnya orang-orang musyrik, nas'alullah salam al-afiyah, mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam neraka dalam keadaan mereka kehausan. Keluar dari kuburan mereka, kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka untuk masuk ke dalam neraka mengikuti togut masing-masing. Mereka melihat neraka dari jauh bagaikan fata morgana, seperti digambarkan pada ayat bagaimana mereka di dunia beramal amalannya bagaikan fata morgana di permukaan padang yang luas, yang terlihat bagaikan air di permukaan dari jauh, ketika mendekat tidak ada apa-apa. Begitulah mereka dalam keadaan haus, kemudian dengan semangat mereka mendatangi neraka, menyangka itu adalah air yang akan menghilangkan dahaga mereka, kemudian mereka menceburkan diri di dalamnya dilemparkan oleh Allah ke dalamnya, ternyata itu adalah api neraka dan bukan air yang sejuk. Nas'alullah salamul afiyah. Dalam neraka mereka hidup dalam kegelapan, berbeda dengan ahlul jannah. Ahlul jannah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, awwalu zamratin tadkhulul jannah kal qamari lailatal badr walladzina yalunhum ka asaddi kawkabin durriyyin fis samai idha'atan. Al hadis, rombongan pertama yang masuk dalam jannah, wajah mereka berseri-seri, bercahaya, penuh bahagia, cahayanya bagaikan cahaya rembulan di malam bulan purnama. Itu rombongan yang pertama masuk jannah. Menyusul rombongan berikutnya, wajahnya berseri-seri, penuh kebahagiaan, bercahaya bagaikan cahaya bintang yang paling terang yang kita lihat di langit. Begitulah seterusnya, bertingkat-tingkat cahaya wajah mereka yang masuk dalam jannah, tergantung cahaya yang mereka hasilkan di dunia, cahaya ilmu dan iman. Dan mereka hidup dalam jannah dengan penuh cahaya, kesenangan, kebahagiaan, kekal abadi di dalamnya, tanpa ada kesusahan sedikit pun. Sedangkan penduduk neraka dalam neraka yang gelap gulita, wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Tahukah kalian bagaimana beritanya penduduk neraka golongan kiri, ashabus shimal, penduduk neraka, fi samumin wa hamim wa dhillin min yahmum la barid wa la karim. Mereka dalam neraka, fi samum, merasakan hembusan hawa api neraka yang menyala, yang panas. Wa hamim, dan air yang mendidih. Ketika mereka sudah terbakar hangus oleh api neraka, kemudian mereka berlari menceburkan diri dalam air ingin mendinginkan tubuh mereka, ternyata itu adalah hamim, air yang mendidih sehingga mereka semakin tersiksa. Ketika mereka berlari dari samum menghindari hawa hembusan angin nyala api neraka yang sangat panas, mereka mencari naungan, ternyata yang mereka dapatkan dhillim min yahmum, naungan dari asap api neraka yang hitam yang tidak bisa melindungi mereka dari hembusan api neraka yang panas itu, bahkan semakin menyiksa mereka. La baridi wala karim, naungan asap api neraka itu tidak menyejukkan mereka, tidak juga menyenangkan dipandang. Mereka semakin tersiksa dan terazab. Nas'alullah salam wal afiyah. Sebagaimana kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa naungan asap tersebut hitam, kelam. Datang pula riwayat dari Salman radhiyallahu an mengatakan, "An-naru sauda'u mudhlimah," api neraka, neraka itu sauda'u mudhlimah, neraka itu hitam dan gelap, tidak ada cahaya di sana. "La yudhi'u lahabuha wa la jamruha," nyala apinya, bara apinya itu tidak menyala bercahaya. Semuanya hitam. Datang pula dari Dhuhak, kata Ad-Dhuhak, "An-naru sauda," neraka itu hitam. "Wa ahluha sud," penghuninya semuanya hitam. "Wa kullu syai'in fiha aswad," dan segala sesuatu yang di dalamnya hitam. Hitam gelap, tidak ada cahaya. Balasan atas kegelapan yang bertumpuk-tumpuk, yang berlapis-lapis, yang mereka lakukan di dunia. Cahaya di dunia akan berlanjut dengan cahaya di akhirat. Kegelapan di dunia akan berlanjut dengan kegelapan di akhirat. Tinggal kita masing-masing memilih jalan kita. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala at-taufiq. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad. Wa akhiru da'wan alhamdulillah rabbil alamin. Waqimus salam.